Alhamdulillah. Alhamdulillahil alimi bi muradih, al khabiri bi arzaqi ibadih, al mutawahhidi fi dhatihi wa awsafihi, wal muta'ali an antaqif al uqulu ala shay'in min ma'anihi wa gharibi altafihi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan dhukhran li yawmi miqatih. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله أرسله الله للعالمين بشيرًا ونذيرًا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرًا كثيرًا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجًا وقمرًا منيرًا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن معاشر المسلمين سيدان جمعة رحمكم الله الحمد لله segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia nikmat hidayah kepada kita sehingga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, didudukkan kita di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita insyaallah, amin Allahumma amin. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia, nabi yang agung, nabi yang sempurna, yang menuntun kita ke jalan Allah Ta'ala dan ke jalan kebaikan lewat tuntunan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, agar kehidupan kita adalah kehidupan yang dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Hakikatnya ikhwan yang dimuliakan Allah, orang belum memahami hakikat hidup dengan sebenarnya. Apa dan bagaimana, untuk apa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi? Hakikat hidup yang sebenarnya, di mana kita dicipta oleh Allah Taala, tiada lain dan tiada bukan adalah illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan illa liya'rifun. Tujuannya kita dicipta oleh Allah Ta'ala adalah untuk ibadah, artinya untuk mengenal Allah, untuk tahu siapa Allah. Setelah itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan. Kita tahu siapa Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan segala-galanya, Allah yang menciptakan kematian, Allah yang menciptakan kehidupan. Lalu Allah menciptakan kematian, lalu Allah Ta'ala menciptakan kehidupan setelah kematian. Karena adalah kematian sifatnya adalah keyakinan. Sehingga di dalam Al-Quran dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata. Allah lebih mendahulukan kepada kematian daripada hayah, kehidupan. Karena intinya al-hayah atau al-maut, kematian adalah merupakan sesuatu yang yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Allah Ta'ala hingga sampai datangnya yakin kepadamu. maknanya sampai datangnya kematian. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka Allah Ta'ala memfirmankan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, atau Allah Ta'ala menciptakan kematian terlebih dahulu baru kemudian kehidupan, agar supaya Allah Ta'ala mau menguji kita semuanya, siapa di antara kita yang paling baik amalnya, siapa di antara kita orang yang paling jempolan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kehidupan di dunia banyak diliputi dengan berbagai macam ujian, karena memang dunia darul imtihan, dunia darul akdar, dunia adalah tempatnya ujian, dan dunia adalah tempatnya kekeruhan, perselisihan ada di mana-mana, pertengkaran ada di mana-mana, percekcokan, pembunuhan, peperangan, permusuhan antara saudara dengan saudara. Bahkan tidak jarang seorang anak sudah berani durhaka kepada orang tuanya, bukan pada level anak tersebut membentak orang tuanya, tapi sampai pada level sudah orang tuanya kemudian divonis, atau bahkan orang tuanya digandeng tangannya untuk dimasukkan ke jalur hukum dan dipenjarakan oleh anaknya sendiri. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kira-kira siapa di antara kita yang beriman kepada Allah, dan kira-kira siapa di antara kita orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dikatakan berbicara permasalahan ujian, tentunya ujian ada dua. Kita semua mengetahui ujian yang sifatnya adalah positif dan sifatnya ujian adalah negatif. Tatkala ada ujian yang sifatnya al-khair, ada juga sifatnya ujian adalah asyar. Tidak semua ujian itu bersifat negatif atau musibah buat kita, tapi juga ada sifatnya ujian tersebut yang khair, baik buat kita, kekayaan, kesehatan, afiah, ilmu, kita punya segala-galanya, fasilitas pun kita punya, tapi itu ujian buat kita. Tahta kita punya, itu ujian buat kita. Istri, suami, rumah tangga, harta, itu semuanya ujian buat kita. Tidak hanya kemiskinan, bukan hanya sakit, bukan hanya musibah, bukan hanya kebanjiran dan lain sebagainya. Faya ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memfirmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Kelak kami akan uji untuk kalian bil khairi wasyarri. Baik ujian itu sifatnya baik atau ujian itu sifatnya buruk buat kalian, maka Allah Ta'ala ingin tahu, dan Allah Maha tahu, agar supaya Allah Ta'ala ingin menghisab kita. Allah ingin mencari bagaimana informasi tentang hamba-hambanya, siapa di antara kita adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Ta'ala. Semakin diberi ujian oleh Allah, maka kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya teringat dengan satu pesan yang dikatakan atau yang pernah disampaikan oleh salah seorang yang saleh. Dia berkata, akhiruz zaman, nasihat untuk orang-orang di akhir zaman. Orang soleh ini berkata, innal fata idza takallama kadziban qalu sadaqta wa ma nataqta muhala. Orang soleh ini berkata, innal ghani idza takallama kadziban qalu sadaqta wa ma nataqta muhala. Orang kaya apabila dia kemudian berbicara walaupun pembicaraannya itu bohong, walaupun dia berbohong di dalam dia berbicara, dikatakan qalu sadaqta, maka semua orang akan mengatakan bahwa apa yang kau ucapkan itu adalah benar. Wa ma nataqta muhala, dan apa yang kau ucapkan pasti terjadi, karena yang mengucapkan adalah orang kaya, orang yang berpengaruh, orang yang tokoh, dihormati, disegani. Wa ma nataqta muhala, kullu ma takallamta sadaqta, apa yang kau ucapkan semuanya adalah benar. Wa ma nataqta muhala. Tapi dikatakan ammal faqir, idza takallama walau shadiqan qalu kadzabta wa abtalu ma qala. Tapi sebaliknya, apabila dia adalah orang yang fakir dan orang yang miskin, rakyat biasa, walaupun perkataannya itu benar dan jujur, idza takallama walau shadiqan qalu kadzabta wa abtalta ma qala wa abtalu ma qala, mereka akan mengatakan kau berkata dengan perkataan yang bohong, perkataanmu adalah perkataan yang tidak jujur. Wa ma nataqta wa abtalu ma qala, dan perkataannya selalu dianggap keliru dan selalu dibatalkan oleh semua orang, dianggap salah, dianggap batil perkataannya, walaupun apa yang dia katakan adalah benar. Kenapa? Karena dia adalah orang yang tidak berduit, dia bukan orang yang berpangkat, dia orang biasa. Bedakan bagaimana di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata orang-orang salihin, beliau berkata, mereka berkata, lidzalik innad darahima fil mawatini kulliha taksur rijala mahabatan wa jamala. Sehingga di akhir zaman nanti yang namanya dirham dan uang itu akan memberikan pemiliknya adalah orang yang berwibawa, wa jamala, dan dia selalu punya keindahan di mata manusia karena dia punya uang, karena dia punya tahta. Innad darahima fil mawatini kullaha taksur rijala mahabatan wa jamala. Padahal sesungguhnya dirham dan uang, harta itu semuanya adalah ra'su kulli khati'ah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, cinta kepada dunia itu adalah pokok pangkal daripada kesesatan dan kesalahan. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, wa fil lisani liman arada fasahatan wa hiya silahu liman arada qitala. Kata orang yang saleh, ia bagaikan lisan, uang ini bagaikan lidah, rupiah, dolar ini bagaikan lisan, yang dikatakan liman arada fasahatan, buat siapa orang yang ingin menasihati orang dengan kefasihan lidahnya. Wa hiya silahu liman arada qitala, bahkan dia bisa membeli kasus, dia akan katakan bunuh orang itu, dia akan dibunuh, jatuhkan reputasinya, dia akan dijatuhkan, karena dengan uang, karena dengan dunia dia bisa membeli segala-galanya, dia bisa beli hawa nafsunya, dia bisa beli kehormatan orang, dia bisa beli apa yang dia inginkan. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh jauh berbeda dengan apa yang telah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan di satu perjalanan di perkampungan kota Madinah seusai daripada peperangan, ketika itu perang Hunain kalau tidak salah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melihat ada seorang bapak tua, ada seorang bapak tua yang tengah memegang martilnya, dia pegang palu besinya. Bapak tersebut kemudian berkeringat dan bercucuran keringatnya, sambil bapak tadi itu kemudian memukulkan martilnya ke atas batu gunung yang sangat besar sekali, dan remuan batu, hancuran-hancuran rontokan batu tersebut dikumpulkan oleh sang bapak ke dalam satu karung, lalu didekati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beruluk salam kepada bapak yang tua ini, assalamualaikum. Maka bapak tua ini sembari mengatakan, waalaikumsalam ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menggandeng tangan bapak tua tadi, kuli bangunan tadi ini, Rasul bertanya kepada bapak tadi, apa yang kau lakukan wahai bapak yang tua? Maka sang bapak mengatakan, ya Rasulullah, aku sengaja setiap hari kerjaanku memukul batu gunung ini untuk aku jual ke pasar, buat memberikan makan untuk anak dan istriku di rumah, supaya aku tidak meminta-minta, supaya aku tidak dikatakan fakir, supaya aku tidak dikatakan miskin, supaya aku tidak dikatakan pengemis oleh orang-orang yang ada di sana ya Rasulullah, sehingga aku jaga muru'ahku, aku jaga kehormatanku ya Rasulullah. Lalu Nabi Muhammad SAW mengambil dan menjabat tangan bapak tadi ini, sambil Nabi Muhammad mencium tangan bapak tadi ini, Rasulullah kemudian bersabda, wallahi inna hadhihi layadun la tamassuhan nar, demi Allah ini adalah sebuah tangan yang tidak mungkin disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena bapak ini menjaga muru'ahnya. Dia menjaga walaupun dia tidak punya, walaupun dia miskin, tapi dia tetap menampakkan kepada manusia yang banyak adalah buat dia adalah orang yang cukup. Jangan sampai dia terhina, jangan sampai dia dihina. Walaupun dia mengeluh kepada Allah, dia menangis kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam harinya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu bagaimana nasibnya orang tadi ini. Dia hanya dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah ta'ala, sejarah ini yang kita ambil adalah bukan masalah kisah sejarah Nabi Muhammad mencium tangan kuli bangunan, tapi akhlak Nabi Muhammad SAW yang menghormati. Nabi Muhammad tidak pernah mencium tangan tokoh masyarakat, tidak pernah mencium tangan daripada Abu Jahal ataupun Abu Lahab, tangan orang-orang Umayyah ibn Khalaf, tidak pernah. Tapi kuli bangunan yang mukmin kepada Allah, kuli bangunan yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, Nabi Muhammad SAW mengatakan, tanganmu tidak mungkin disentuh oleh api neraka Allah Ta'ala. Karena kau bekerja untuk anak dan istrimu. Dan setiap satu suap makanan yang kau masukkan ke mulut anak dan istrimu, Allah akan bangunkan istana nanti di dalam surga. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mudah-mudahan sekelumit daripada khutbah ini dan kisah Nabi Muhammad SAW serta nasihat orang-orang yang soleh yang tadi dibawakan, insyaAllah menggugah hati kita semuanya, menjadikan kita termasuk orang-orang yang insyaAllah Allah Ta'ala berikan hidayah kepada kita, Allah berikan taufiknya kepada kita. Karena sekali lagi taufik Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan taufiknya, qudratu ta'ah alal abad, Allah Ta'ala ciptakan satu ketaatan, kemudahan kepada seorang hamba untuk taat kepada Allah Ta'ala, itu bernama taufik. Lawan katanya adalah al-khidlan, dihina oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun dia sujud, walaupun dia rukuk, tapi kalau sujud dan rukuknya bukan karena Allah, Allah akan hinakan kehidupannya. Tapi ketika seorang hamba tadi dia bekerja, walaupun dia bekerja, tapi dia tidak meninggalkan sholat, dia tidak meninggalkan zakat, dia tidak meninggalkan puasa, dia tidak meninggalkan birrul walidain, semampunya yang dia lakukan, tapi semua dia lakukan hanya karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Ta'ala. Man tawadha'a lillah rafa'ahullah, wa man takabbara wada'ahullah. Nabi Muhammad bersabda, siapa orang yang tawaduk dan rendah hati akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tapi orang yang takabur dan sombong akan direndahkan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa orang yang tidak mengenal Fir'aun? Fir'aun sepatunya dari emas, tapi sepatu Fir'aun ada di dalam neraka. Siapa orang yang tidak mengenal Bilal ibn Rabah? Bilal ibn Rabah sandalnya ada di dalam surga sebelum Bilal masuk ke dalam surga. Nabi SAW bersabda di dalam satu hadisnya, wallahi ya Bilal, inni sami'tu qar'ani 'alika fil jannah wa ma fa'alta fi hadhihi dunya. Wahai Bilal, demi Allah aku telah mendengar suara terompahmu ada di dalam surga. Apa yang kau lakukan ketika kau ada di dalam dunia, wahai Bilal? Bilal ibn Rabah ketika itu berkata kepada Rasulullah sambil menangis, apakah benar ya Rasulullah? Rasul bersabda, pernahkah kau mendengar aku berbohong? Tidak pernah ya Rasulullah, aku mendengar suara sandalmu ada di dalam surga. Bilal berkata kepada Rasulullah, tidak pernah aku lakukan kalau aku wudu ya Rasulullah. Seusai aku wudu, aku melakukan sholat sunnatul wudu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena Allah masih mengkaruniakan kepada aku keimanan dan keislaman untuk dekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mudah-mudahan menyiratkan kepada kita selimut pengampunannya, diberikan kekuatan iman kepada kita, diberikan kepada jalan yang lurus, dibimbing dan dituntun tangan kita, kaki kita, hati kita, roh kita dan jiwa kita, keluarga dan sanak kerabat kita, insyaAllah ke jalan Allah Ta'ala, ke jalan Al-Quran, ke jalan sunnah Nabi Muhammad SAW, dikuatkan akidah kita kepada satu akidah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai keluarga Rasulullah, mencintai semua para sahabat Nabi Muhammad, dan mencintai semua para ulama, para sulaha, para aulia, ulama, nujaba. Dan semoga Allah menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menjadikan bangsa dan negeri kita insyaAllah yang tercinta ini menjadi negeri yang aman, yang adil, yang makmur, yang damai, yang selalu dalam keadaan lindungan, dalam lindungan Allah Ta'ala. Dijadikan negeri ini, negeri Indonesia adalah merupakan negeri baldatun tayyibatun warabbun ghafur, semua penghuninya beriman kepada Allah Ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dekat kepada Allah Ta'ala, dekat kepada Al-Quran, dekat kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, dijauhkan dari segala fitnah, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala baik penyakit yang baik berupa zahir ataupun penyakit yang berupa batin. Dan semoga Allah Ta'ala mudah-mudahan mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah, setelah Allah berikan umur kepada kita, umur yang panjang, ma'asihah wal afiyah fi ta'atillahi wa ta'ati rasulih. Wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. وقال عز من قائل عليم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillah alladhi manna ala al-mu'minina bi ajallin ni'am idh ba'atha fihim rasulan yukhrijuhum ila nuri min adh-dhulam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman da'imaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah, ittaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Laqad amarakumullahu ta'ala bi amrin bada'a fihi bi nafsih wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih fa qala mukhbiran wa amiran alima innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم تبارك وتعالى عن الخلفاء الراشدين ساداتنا ذوي القدر الجلي أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا بتذكيرك منتفعين ولكتابك وسنة رسولك متبعين وعلى طاعتك مجتمعين وتوفنا مسلمين مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم ادفع عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين بما شئت عاجلا غير آجل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والقحط والجور والفتن والوباء وسائر أنواع البلاء من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واستغفروه يغفر لكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.